إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Alhamdulillah, kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa pembahasan berkenaan dengan al-i'tikaf telah kita bahas. Namun masih ada beberapa hal, beberapa pembahasan berkenaan dengan i'tikaf yang belum kita baca dan belum kita bahas. Karena itu kita lanjutkan ba'da zuhur ini untuk menyelesaikan pembahasan insyaallah, dan tidak lama insyaallah. Kita bahas secara global apa yang belum kita bahas sehingga sedikit menyita waktu yang mestinya antum istirahat barangkali ya. Baiklah, pembahasan yang terakhir tadi kita bahas adalah waktu masuk dan waktu keluar orang yang beriktikaf ke tempat iktikaf. Tempat iktikaf ini maksudnya adalah masjid. Karena orang yang beriktikaf itu harus menempati masjid selama iktikaf. Tidak boleh keluar dari masjid kecuali untuk perkara yang harus atau menuntut untuk keluar, seperti buang air, bersuci yang wajib, makan dan yang lainnya. Tapi pembahasan berikutnya adalah al-amalul ladzi yustahabbu li'tikaf, amalan yang disunnahkan pada waktu i'tikaf. Maksud dari i'tikaf itu adalah menahan diri untuk melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Menahan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu asal dari i'tikaf itu adalah tidak melakukan amalan-amalan kecuali amalan-amalan ketaatan, kecuali amal-amal ketaatan. Sehingga orang yang beriktikaf ini disunnahkan untuk memperbanyak amal ketaatan. Amal ketaatan yang disyariatkan pada waktu i'tikaf ini tidak ada amalan-amalan khusus. Tidak ada amalan-amalan tertentu dari amalan i'tikaf. Tidak ada amalan khusus di dalam i'tikaf. Di dalam i'tikaf Itu disunnahkan untuk memperbanyak amal ketaatan, untuk memperbanyak amal saleh. Dan tidak ada amalan tertentu, sebagaimana pada malam Lailatul Qadar juga tidak apa di, pada malam Lailatul Qadar disunnahkan untuk banyak beramal ketaatan, tetapi tidak ada amalan khusus, tidak ada amalan tertentu kecuali doa saja. Demikian juga iktikaf, ini juga tidak ada amalan khusus, tetapi disunnahkan bagi orang yang beriktikaf untuk memperbanyak amalan. Bagaimana dinyatakan Rasulullah SAW, yustahabbu lil mu'takif ay yukthira min nawazil al ibadat wa yushghil nafsahu bis salati wa tilawati al quran wa tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir wal istighfar wa salati wa salami ala nabi wa doa wa nahwi dhalik. Disunnahkan bagi orang yang beriktikaf untuk memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah. Disunnahkan untuk menyibukkan dirinya dengan salat, dengan membaca Al-Quran, dengan tasbih, tahmid, tahlil. Tahmid, tahlil, takbir, istighfar, salat, itu salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dan yang semisal itu. Jadi disunnahkan bagi orang yang beriktikaf untuk memperbanyak amalan-amalan sunnah. Menyibukkan diri dengan sholat. Sholat lail, sholat malam. Yang sholat, sholat lail, sholat malam di bulan Ramadan disebut sholat tarawih. Sholat tarawih itu sholat malam di dalam bulan Ramadan, dan itu juga termasuk sholat tahajud. Disunnahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, membaca tasbih yaitu subhanallah, membaca tahmid yaitu alhamdulillah, membaca tahlil la ilaha illallah, membaca takbir yaitu Allahu Akbar, istighfar, astagfirullah, salawat dan salam atas Nabi, doa dan yang semisal itu. Amalan-amalan ini adalah amalan-amalan yang disyariatkan, disunnahkan di setiap saat, di setiap waktu. Tidak disyariatkan ketika iktikaf saja, namun ketika iktikaf disyariatkan atau disunnahkan untuk diperbanyak. Sehingga amalan ini bukan amalan khusus untuk iktikaf. Hanya saja ketika iktikaf disyariatkan untuk diperbanyak, untuk mengisi waktu iktikaf. Dan tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Membaca Al-Quran tidak dibatasi pada surat tertentu. Surat Yasin saja umpamanya tidak. Tidak dibatasi tasbih 1000 kali, tidak. Tahlil 5000 kali, tidak. Tapi diperbanyak tanpa dibatasi karena syariat tidak membatasi. Memperbanyak tapi dibatasi dalam jumlah tertentu. Dalam keadaan syariat tidak menentukan. Itu akan menjadi amalan yang bid'ah. Wa mimma yadkhulu fi hadzal bab, dan termasuk amalan yang masuk dalam masalah ini, masuk dalam amalan yang disyaratkan untuk diperbanyak dalam i'tikaf adalah dirasatul ilmi, mempelajari ilmu. Istizkari kutubi tafsir, mempelajari kitab-kitab tafsir, wal hadis, al hadis, dan yang lainnya. Sehingga taklim yang kita lakukan ini mudah-mudahan termasuk dari amalan yang disunahkan untuk diperbanyak, untuk dilakukan pada waktu itikaf. Wa mimma yadkhulu fi hadzal bab dirasatul ilmi wastizkaru kutubit tafsir wal hadis akhiriha, termasuk dari amalan yang masuk dalam masalah ini itu mempelajari ilmu, belajar kitab-kitab tafsir, hadis dan yang lainnya. Wa yukrahu lahu ayushaghila nafsahu bima la ya'ni min qawlin aw amalin, dan dimakruhkan menyibukkan diri dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya, tidak ada kepentingannya, ucapan, baik ucapan maupun perbuatan. Ini amalan-amalan yang disunahkan untuk diamalkan pada waktu iktikaf. Memperbanyak amalan-amal ibadah dan tidak ada amalan khusus. Bagaimana amalan-amalan ketaatan yang menuntut orang itu keluar dari masjid? Ini ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dan yang masyhur, ya, dari pendapatnya Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah, yang masyhur dari pendapat-pendapat mereka adalah alla yaf'ala illa al-a'mal al-khasah bil masajid, supaya tidak melakukan amalan-amalan apa kecuali amalan-amalan khusus di masjid, min sholatin wa dzikrin wa tilawatin, seperti sholat, zikir, baca Al-Quran dan yang lainnya. Jadi tidak melakukan amalan-amalan kecuali amalan-amalan yang khusus dilakukan di dalam masjid, seperti baca Quran, sholat dan yang lainnya. Ini yang dinyatakan oleh Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah, dan yang masyhur dari pendapatnya Imam Ahmad. Nah, hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, as-sunnah 'ala al-mu'takif alla ya'uda maridan wa la yashhadu jinazatan wa la yamassa imra'atan wa la yubashiraha wa la yakhruju li hajatin illa lima labudda minhu. Yang sunnah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bagi orang yang beriktikaf itu supaya tidak menjenguk orang sakit, menghadiri jenazah, menyentuh istri dan bercumbu dengannya, dan tidak keluar dari masjid kecuali untuk satu keperluan yang harus dilakukan, yang menurut harus keluar. Ya. Ini pendapat sebagian para ulama, dan sebagian ulama ada yang berpendapat lebih lapang dari itu. Orang yang beritikaf boleh melakukan ketaatan walaupun tidak khusus dengan masjid, ya, seperti mengunjungi orang sakit dan mengiringi jenazah serta yang lainnya. Akan tetapi pendapat yang pertama itu lebih rajih, ya. Jadi orang itikaf disunahkan melakukan amal ketaatan yang ada di dalam masjid, yang terkait dengan masjid. Yang tidak terkait dengan masjid ini tidak dilakukan, kecuali, ya, kecuali kalau ketika beriktikaf berniat untuk nantinya kalau ada orang sakit atau ada jenazah keluar untuk menjenguk orang sakit atau mengiringi jenazah. Dan ketika i'tikaf ini tidak diperbolehkan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Wa yajtaniba ma la ya'ni wa yabta'id 'anil jidal wa kasratil kalam. Orang yang beriktikaf itu supaya menjauhi perkara-perkara yang tidak bermanfaat, yang tidak ada kepentingan, dan supaya menjauhi jidal, debat dan banyak bicara. Sehingga jangan digunakan waktu itikaf untuk banyak ngobrol, banyak cerita, ya, apalagi berdebat. Ya, itu tidak dibenarkan. Orang yang beritikaf keluar dari masjid kalau keluarnya itu harus dilakukan, menuntut harus keluar. Ada keperluan yang memang menuntut harus keluar. Seperti bersuci yang wajib. Bersuci yang wajib seperti wudu, mandi yang wajib atau yang lainnya. Makan ketika tidak ada orang yang mengantarkan makanan ke tempat i'tikaf. Tidak menjenguk orang sakit, tidak menghadiri jenazah. Kecuali, illa ayyashtarito fi bad'i i'tikafi. Kecuali mempersyaratkan hal itu ketika memulai i'tikaf. Jadi ketika mau memulai i'tikaf, dia berniat i'tikaf dan mempersyaratkan dirinya untuk menghadiri atau mengiringi jenazah kalau ada orang meninggal. Itu boleh. Atau menjenguk orang sakit ketika ada orang sakit atau ketika anaknya sakit atau keluarga sakit umpamanya, itu boleh. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mayubahu lil mu'takif, perkara-perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Perkara-perkara yang boleh untuk dilakukan oleh orang yang i'tikaf. Hal awal yang pertama, yajuzu lil mu'takif al-khuruj li qada'il hajah wa jalbi ta'amihi wa syarabihi illam yajid man yahmiluhu ilaih. Boleh bagi orang yang beritikaf untuk keluar. Keluar, qada'il hajah, buang air, mengambil makanan dan minuman jika tidak ada orang yang membawa atau mengantarkan makanan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika i'tikaf disebutkan la yadkhulul bait illa li hajatil insan. Beliau tidak masuk rumah kecuali untuk keperluan manusia. Keperluan manusia, buang air, makan, minum dan yang lainnya. Kemudian orang yang beritikaf dia diperbolehkan untuk keluar untuk keperluan tadi ya. Diperbolehkan juga keluar untuk wudu, untuk mandi sebagaimana diperbolehkan wudu dan mandi di dalam masjid. Ya. Boleh keluar untuk wudu dan mandi sebagaimana hal itu diperbolehkan dilakukan di dalam masjid. Nah, terus gimana wudu dan mandi di dalam masjid? Kalau boleh terus caranya bagaimana? Nah, kalau kita ngelihat masjid kita, walaupun boleh tapi nggak memungkinkan. Ya, terus mau wudu di sebelah mana? Apalagi mandi? Karena masjid kita ini tidak mungkin dilakukan mandi di dalamnya. Ya, lantainya bukan pasir yang menyerap air. Lantainya keramik ya, atau bahkan lebih dari sekedar keramik, tidak memungkinkan. Sehingga ketika tidak memungkinkan, jangan kita lakukan, jangan kita melakukan sesuatu yang itu hukumnya boleh menimbulkan mafsadah. Yang sunnah saja kalau menimbulkan madarat tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan ya. Dan tentunya diperbolehkannya untuk wudu di dalam masjid itu wudu yang ringan ya. Wudu yang ringan sebagaimana wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a fil masjid wudu'an khafifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu di dalam masjid dengan wudu yang ringan, artinya menggunakan air sedikit. Berapa air? Paling sedikit digunakan untuk wudu. Paling sedikit berapa? Paling sedikit itu tsulutsa muddin. 2/3 mud. Itu paling sedikit. Kurang dari itu, sebagaimana dinyatakan Asy-Syalbani dalam kitabnya Tamamul Minhaj, tidak boleh. Hadis yang menyebutkan wudu dengan sepertiga mud dhaif, hadisnya lemah. Paling sedikit itu ada apa? Paling sedikit adalah 2/3 mud. Nah, satu mud ini segini, satu mud segini, ini satu mud. Ya, tapi bukan mud. Mud yang muktabar, mudnya orang Madinah. Ya, mudnya orang Madinah. Yang satu sok 4 mud itu sekitar 2,8 kilo. Ya. Saya ada ukuran mud dari Madinah yang itu bersanad sampai ke Nabi, dapat kiriman dari Madinah. Kalau untuk nakar beras, 4 mud itu sekitar 2,8. Kalau saya bindas berpendapat 3 kilo, ya, dan itu mayoritas anggota Hay'ah Kibar Ulama. Itu satu mud. Apa satu sok? Lah wudu paling sedikit itu 2/3 mud. Lah kita enggak terbayang wudu dengan 2/3 mud bagaimana, ya. Karena kita memang enggak pernah biasa melakukannya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan dan cukup. Ya. Kalau kita tidak cukup, bukan yang salah wudunya, tapi kitanya yang salah belum bisa menggunakan segitu kitanya. Rasulullah bisa cukup, padahal beliau tentunya lebih besar dari kita, ya. Karena memang wudu itu bukan untuk mensucikan dan menghilangkan najis, tapi itu adalah ibadah untuk menghilangkan hadas, sehingga tidak harus basah kuyup, enggak, ya. Nah, tapi secukupnya. Kalau mandi yang dilakukan oleh Nabi itu 1 sok sampai 5 mud, ya, itu cukup untuk menghilangkan hadas. Maksudnya mandi di sini mandi yang disyariatkan, bukan mandi menghilangkan keringat, menghilangkan kotoran, bukan. Nah, itu tentunya bisa dilakukan atau boleh dilakukan di masjid yang memungkinkan. Ya, kalau masjid yang kita tempati untuk itikaf di sini tidak memungkinkan, jangan kita lakukan. Kecuali kalau mau wudu ringan mungkin, ya, ambil air, ya, kurang lebih setengah gayung, wudu di dalam, tapi dikasih handuk, ya. Korban handuk umpamanya, atau korban selimut bawahnya, netes-netes sedikit lah itu, nggak terlalu banyak netesnya gitu loh. Kalau kita butuhnya sesuai dengan yang ditentukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menggunakan air sedikit, insyaallah nggak terlalu banyak yang netes, ya. Mungkin bawahnya mau, kalau mau mempraktekkan silakan bawahnya dikasih handuk atau dikasih selimut gitu, biar nggak menyebar kemana-mana. Atau kalaupun di lantai, ya nanti dilap bersih, ya. Kalau mau praktek seperti itu. Itu boleh. Kemudian, orang yang itikaf diperbolehkan untuk menyisir rambut. Dan menyisir rambut, merapikan rambut, tidak menafikan itikaf. Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dan Al-Imam Al-Khattabi di dalam kitab Ma'alim Sunan, termasuk diperbolehkan juga mencukur rambut kepala, memotong kuku, membersihkan badan dari kotoran, itu boleh. Dan itu tergolong dari merapikan dan menyisir rambut. Kemudian yang berikutnya, diperbolehkan bagi orang itikaf untuk ayat tahira khaymatan fil masjid, membuat kemah di dalam masjid. Ini boleh, membuat boleh, tidak juga boleh. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dibuatkan kemah ketika beliau iktikaf. Di sini pakai kemah juga, ya, di atas. Nah, kemah seketan-seketan. Kalau Nabi dulu dengan tikar itu loh, ya, dikelilingi tikar bikinnya. Nah, itu boleh. Tidak juga boleh. Nah. Kemudian Orang yang itikaf juga diperbolehkan. Ini pendapat jumhur. Jumhur memberikan rukhsah. Orang itikaf boleh melakukan jual beli yang harus dilakukan. Ya. Tapi sibuk dengan jual beli, enggak boleh. Sibuk dengan mencari nafkah, enggak boleh. Tapi kalau jual beli harus dia lakukan, boleh. Umpamanya enggak ada orang ngirim makan, dia keluar beli makanan, itu kan jual beli yang harus dilakukan, boleh. Ya. Keluar beli minuman, boleh. Kalau tidak ada orang yang mengantarkan makanan dan minuman. Dan Al-Imam An-Nawawi menyatakan orang itikaf boleh menikah dan juga boleh menikahkan. Itu pendapat Al-Imam An-Nawawi dan itu juga pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tapi menikah-menikah saja. Tidak boleh dilanjutkan. Iya, karena orang itikaf itu kan enggak boleh melakukan hubungan suami istri, itu batal itikafnya. Pembatal itikaf yang para ulama sepakat. Nikah saja. Menikahkan boleh. Maksudnya orang tua lagi itikaf, anaknya mau nikah. Ya. Sudah sini pengantin laki-lakinya suruh datang ke sini. Di tempat itikaf dinikahkan, sudah kamu pulang. Umpamanya boleh. Ya tentunya ada saksinya, ada maharnya gitu. Dan yang lainnya terpenuhi syarat-syarat. Kemudian orang yang beritikaf juga diperbolehkan memakai minyak wangi. Itu boleh. Dan itu pendapat yang rajih. Nah. Dan orang yang beritikaf seandainya dia harus memberikan persaksian. Seandainya harus memberikan persaksian itu diperbolehkan keluar. Untuk memberikan persaksian dan tidak membatalkan itikaf. Ini ketika memang dituntut. Orang sedang itikaf kemudian ada persaksian yang dia harus berikan. Maka boleh keluar untuk memberikan persaksian. Dan itu tidak membatalkan itikaf. Kemudian wanita ini juga diperbolehkan untuk itikaf. Wanita diperbolehkan untuk itikaf sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itikaf kemudian di 10 hari akhir bulan Ramadan, kemudian setelah beliau meninggal para istrinya melanjutkan itikaf. Sehingga wanita ini diperbolehkan untuk itikaf. Akan tetapi dengan syarat ya. Wanita diperbolehkan itikaf dengan syarat kalau wanita itu bersuami izin, ada izin dari suami. Kalau belum bersuami izin kepada wali, kepada orang tua. Kalau wanita melakukan itikaf tanpa izin suami, maka suami punya hak untuk menyuruh keluar dari itikaf dan suami tidak berdosa. Kemudian tidak menimbulkan fitnah dan tidak berkhulwat, yaitu berkumpul dengan laki-laki tanpa ada mahram. Itu syaratnya. Nah, ada izin dari suami atau dari wali, kemudian tidak menimbulkan fitnah dan kemudian tidak berkhulwat, yaitu berkumpul dengan laki-laki tanpa mahram. Kalau persyaratan itu tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan. Kalau persyaratan itu dipenuhi, diperbolehkan. Sebagaimana istri-istri Nabi SAW beritikaf. Jadi bolehnya wanita untuk melakukan itikaf adalah dibatasi. Ada izin dari wali, aman dari fitnah, aman dari berkhulwat bersama kaum pria. Boleh. Kalau ada fitnah, maka menjadi tidak boleh. Karena darul mafasid muqaddamun ala zalbil masalih. Menghindari mafsadah, kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. Nah, kalau zaman-zaman sekarang dan di masjid-masjid yang ada di zaman kita, itu lebih berat ke arah tidak boleh. Ya. Karena untuk aman dari fitnah, aman dari bercampur dengan laki-laki tanpa mahram, itu sulit. Dan Ketika wanita beriktikaf, itu diperbolehkan walaupun dalam keadaan istihadhah. Walaupun dalam keadaan istihadhah. Istihadhah itu pendarahan yang bukan haid, bukan nifas. Hal ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika salah seorang istri Nabi beriktikaf bersama Nabi wahya mustahadhah dalam keadaan istihadhah dan darahnya keluar, kemudian di bawahnya ada tempat semacam mangkok untuk melindungi menetesnya darah kemasi. Kemudian diperbolehkan juga bagi orang yang iktikaf untuk ayyadu afirasyahu aw sarirahu fil masajid. Diperbolehkan untuk meletakkan ini alas tidur, permadani atau dipan di masjid itu boleh. Jadi orang iktikaf bawa dipan boleh. Ya. Bawa kasur juga boleh. Ya. Diperbolehkan. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan yang lainnya. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau beriktikaf, maka dihamparkan untuk beliau firasy, ya, alas untuk tidur. Wa yud'u lahu sarir, dan diletakkan dipan tempat tidur untuk beliau, wara al-ustuwan, di belakang tiang. Kemudian orang i'tikaf diperbolehkan juga untuk dijenguk, ditengok. Umpamanya ada seorang suami i'tikaf kemudian ditengok oleh istrinya, boleh. Istri menengok suaminya yang i'tikaf, itu diperbolehkan. Dan boleh untuk berbicara, bercakap-cakap dengan istrinya seperlunya, ya, sesuai dengan kebutuhan, itu diperbolehkan. Hal ini sebagaimana disebutkan juga di dalam hadis Nabi SAW, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Itu beberapa perkara yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang beriktikaf. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah mayu betilul iktikaf. Perkara-perkara yang membatalkan iktikaf. Pembatal-pembatal itikaf, ada yang para ulama sepakat, ada yang para ulama ikhtilaf. Yang para ulama sepakat membatalkan itikaf, pembatal yang batalkan itikaf itu adalah al-jima, hubungan suami istri. Hubungan suami istri membatalkan itikaf dengan kesepakatan para ulama. Tentunya apabila itu dilakukan dengan sengaja. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, dan janganlah kalian menggauli mereka para istri dalam keadaan kalian iktikaf di masjid-masjid. Loh, bagaimana melakukan hubungan suami istri dalam keadaan beriktikaf di masjid? Tentunya bukan melakukan di masjid. Pulang ke rumah melakukan hubungan suami istri di rumah. Begitu maksudnya, seperti itu ya. Kemudian kembali ke masjid, batal i'tikaf. Ya. Itu kalau dilakukan dengan sengaja. Nah. Kalau dilakukan tidak sengaja, ya, tidak sengaja itu bisa jadi lupa. Ya. Ada keperluan malam hari pulang ke rumah, kemudian lupa kalau dia i'tikaf, melakukan hubungan suami istri. Setelah selesai ingat, oh sedang i'tikaf, ya sudah mandi pergi ke masjid. Tidak batal itikafnya kalau lupa atau tidak tahu. Tapi kalau sengaja, batal. Nah. Ini pembatal puasa, apa pembatal itikaf yang para ulama sepakat. Adapun selain hubungan suami istri, ya, seperti menyentuh atau berjumbu dengan istri, apakah ini membatalkan puasa, apa membatalkan itikaf atau tidak? Di sini ada beda pendapat di kalangan para ulama. Imam Malik berpendapat kalau bersentuhan, berjumbu dengan syahwat membatalkan itikaf. Ini dalam pendapat Al-Imam Malik dan juga dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Ahmad menyatakan kalau sampai keluar air mani batal itikafnya, kalau tidak, tidak. Nah, kemudian sebagian ulama ada yang berpendapat menyentuh atau berjumbu membatalkan itikaf secara mutlak. Itu pendapat Ibnu Munzir. Kalau Asy'al Albani menyatakan yang membatalkan itikaf hanya satu, yaitu melakukan hubungan suami istri. Kemudian sebagian ulama atau jumhur ulama menyatakan pembatal itikaf yang lain adalah al-khuruj minal masjid li ghairi darurah, keluar dari masjid tanpa ada kepentingan mendesak. Ini ikhtilaf, ada beda pendapat di kalangan para ulama. Kemudian mubasyaratur rajul limra'atihi, yang bermubasyarah, berjumbu seorang suami dengan istrinya. Kemudian yang berikutnya, ketika idza nawaqathu, apabila berniat untuk memutuskan i'tikaf, sedang i'tikaf berniat memutuskan i'tikaf, ini sebagian ulama menyatakan batal i'tikafnya. Demikian pembahasan tentang i'tikaf secara global. Ya, tentunya ini adalah pembahasan ringkas, pembahasan secara global, dan kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan yang saya sampaikan ini dari pembahasan i'tikaf ada manfaatnya dan bermanfaat bagi kita semuanya, terutama antum semuanya yang beri'tikaf. Apabila ada kekurangan dan kelebihannya, saya memohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari golongan orang-orang yang berpuasa dan beribadah di bulan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.